saya ingin mengatakan bahwa iki duduk pengajian lho, Rek. Dalam arti pengajian sing wis ana-ana lak gak ngene sih. Nek pengajian kan gak ana temane, terserah ustate lak ngono. Nggih ta. Nek kene lak gak aku lak dadi buruhmu. Cak iki cak temane nggih sami nawatokna lak ngono. Dadi aku rene iki dudu ustad. Ana nek kene gak iso sak karepe aku terserah panitiane aku dikongkon ngonceki apa ayo dioncei bareng-bareng. Itu berarti kene itu bukan pengajian. Iki berarti sinau bareng. Syukur engko nek ana waktu didoleki apa sih kok sinau bareng? Apa maksudnya sinau bareng? Apa kok kudu sinau bareng? Kok gak sinau dhewe-dhewe misale? Gitu loh. Apa sih jawabane keadaan-keadaan ini kok akhirnya kok milih sinau bareng? Nah, nanti kita cari bersama-sama. Gitu. Nah, saya sekali lagi iki nek ana sing nakal-nakal video aku diem-diem terus kok du karo Ustaz Abdul Somad. Kok du karo Habib Rizik ya bengi iki aku ngene. Iki zaman sudah bergulir ya kok nek ndolek dhuwit, nek iku tujuanmu ndolek dhuwit, mbok ndolek penggawean liyane tak dongakno cek oleh penggawean sing luwih apik. Timbangane kon mengadu domba karo aku. Kon ojo menghina Ustaz Abdul Somad, ojo merendahkan Habib Rizik, ojo merendahkan kiai-kiai, ulama-ulama, Habib-Habib. Jangan menjajarkan beliau-beliau sama saya. Sebab beliau derajatnya jauh lebih tinggi dari saya. Jelas ya. Ngono rek, aku iki sapa mekan. Ngono lho. Mereka itu terpelajar, menguasai bahasa Arab, ngerti sejarah Islam, ngerti kitab kuning, ngerti buku-buku Islam lengkap. Lah aku lak mek ngasak rek. Kita mboten. Kono panen temenan e. Kene iki mari wong panen kait mlebu sawah nggar situk didoleki lak ngono sih. Dadi saya itu tidak punya derajat di hadapan mereka. Aslinya ngono rek di Indonesia iki. Awakmu kudu eling lho ya. Bahwa nek urusan ilmu pengetahuan wis ana kampus, ya ta gak? Wis ana universitas, ana sekolah. Dadi aku gak termasuk, kita mboten. Nek ana urusan pertanian wis ana fakultas pertanian. Nek ana urusan politik wis ana parpol, ana Depdagri, ana KPU. Kudune nek urusan politik, pemilu sing tampil di sini adalah KPU, parpol-parpol dan Depdagri kan gitu. Kemendagri ya, gitu ya. Nek urusan pengajian agama sudah ada habib resmi, sudah ada ustadz resmi, sudah ada ulama resmi, ada majelis ulama, ada majelis tarjih Muhammadiyah, ada Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, lengkap MTA ono persis ono Alirsat ono kabeh ono Ahlussunnah Wal Jamaah jangkep kabeh wis mencukupi semuanya. Berarti saya bukan di situ karena saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya ilmu sampai seperti itu. Jadi ojo sekali-sekali membandingkan aku karo ulama, karo ilmuwan, karo pemimpin politik, karo siapa saja. Aku iki mek mbahmu, bapakmu, tresno karo kon, ya toh. Terus engkok kopi ini tak sisakan kok ombe. Mek ngono tok aku ya. Jadi jangan merendahkan siapapun dengan menjajarkan dengan saya karena saya tidak punya kompetensi. Saya kira kompetensi itu ya, kompetensi ini loh, ahli teman, aku gak ahli belas. Itu loh, berdasarkan apa? Kredibilitas, saya gak punya kredibilitas. Aku di kampus yo gak diakoni, aku di majelis ulama gak diakoni, lah ngono. Di NU gak diakoni, Muhammadiyah gak diakoni, jadi saya tidak punya stabilo. Saya tidak punya kredibilitas atau keabsahan apapun. Aku keabsahane mek sitok paling pol, aku tresno karo awakmu tak ladeni kon sampai jam piro. Nek ngono to. Jadi saya gharib, saya orang yang terasing dari semua yang sudah ada. Jadi sekali lagi aku gak duwe derajat, ojo menurunkan derajat para ustadz, para ulama, para habib dengan mengadu dengan saya atau menjajarkan dengan saya. Sakno wong-wong iku wis sekolah nang Mesir suwe. Sekolah di Arab suwe kok disjajarno arek Jombang gak jelas sing penggaweane mesuh ya lak sakno wis aku karo awakmu ae padha-padha cangkeme gak jelas ngono ya ya temen sekalian ya ngono ya rek kon kene tak terusno wis ya lereno rek olehmu ngedu-ngedu aku timbangan kok sikilmu cuklek aku gak arep melok ya mejen kan kok nek sing kapok kan kok ya iya nek mejerane gak iso ngadeg ya apa kan as tambah ngelu kandasmu. Loh, kok mboten saged Mas? Iya iki. Aku gak ngomong jelas kok kon guyu iki berarti awakmu di asosiasi ya. Ayo, berarti itu Pak tadi. Saya kan secara hukum enggak bisa dihukum. Lah aku gak ngomong apa-apa kok. Awakmu guyu-guyu dhewe karo khayal-khayalanmu dhewe ya toh. Kok aku sing disalah, nolak ngono ah. Nah, mulane rek penggaweanku siji karo mereka, mereka orang yang betul-betul ada dalam struktur zaman, saya tidak ada. Aku mek keliling desa-desa koyo ngene iki meh ben bengi wingi ndek Wonogiri, saiki ndek kene meneh bengi ndek Surabaya, mben ndek Baturetno, ngono ya. Dan seterusnya tiap malam seperti ini dan itu tidak ada keabsahannya secara apapun, secara ilmu gak sah, secara kekuasaan gak sah, secara syar'i juga tidak sah. Jadi wis tau jadi banding-banding no aku, mesti aku kalai. Ngono ya.